ibu, engkaulah ratu hatiku. Bila ku berduka, engkau hiburkan selalu, ibu, ibu. Ratu hatiku, tempatku menyerah kasih tiap waktu. Betapa tidak hanya engkaulah yang menyinari hidupku sepanjang masa. Korban tidak putusnya bagai air lalu, ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku, tempatku menyerah kasih. Betapa tidak hanya engkaulah yang menyinari hidupku sepanjang masa. Engkau berkorban tidak putusnya bagai air lalu.